Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi wa Sunnah karya Asy-Syaikh Al-Faqih Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada wasiat yang ke-37 terkait dengan wasiat untuk menjalankan hak-hak terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim. Pada wasiat yang ke-37 disebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dan keadilan para sahabat. Kita akan masuk pada wasiat yang ke-38, masih terkait al-wasiyah bihuquqis sahabah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-wasiyatu bihuquqis sahabah. Wasiat untuk menjalankan hak-haknya para sahabat. Wa dzikru wa'dillahi lahum jami'an bil jannah, serta penyebutan janji Allah kepada seluruh para sahabat bahwa mereka semua akan masuk ke dalam surga. Wa dzikru aqwali ulama as-salaf fi man da'ana fihim, serta penyebutan ucapan ulama salaf terhadap orang yang mencela para sahabat. Sebutkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad sabaqa hadithuna fil bahth al madi 'anil wasiyyati bi huquqi as-sahabah al-kiram. Setelah beliau menyebutkan mukaddimah dari wasiat yang ke-38 ini, beliau menyebutkan amma ba'du, adapun selanjutnya, telah lewat pembicaraan kita pada pembahasan yang lalu tentang wasiat untuk menunaikan hak-hak para sahabat yang mulia. Faqad dzakarna ba'dal ayatil waridah fi kitabillahil aziz, dan kami telah menyebutkan sebagian ayat-ayat yang datang dalam Al-Quran dalam kitabillah al-aziz. Al-aziz ini salah satu nama dari nama-nama Allah, atau di sini sifat untuk Al-Quran. Al-Quran memiliki nama dan sifat yang banyak. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikru. Ini di antara nama-nama Al-Quran. Adapun sifat-sifat Al-Quran banyak. Di antaranya adalah Al-Majid, Karim, Aziz, Syifa, Hudan, Nur, banyak. Di antara sifat-sifat Al-Quran, tadi Aziz, yang mulia, Majid, Quranul Majid, mulia. Kemudian Hudan, petunjuk, Syifa, obat, rahmah, rahmat atau kasih sayang, dan yang lainnya dari nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Fi bayani fadlihim, tentang penjelasan tentang keutamaan mereka. Waba'adna fi hadzal bathi bi dzikri ba'dil ayatil waridati aidan fi fadlihim. Dan kami menjanjikan pada pembahasan ini penyebutan sebagian ayat-ayat yang datang pula fi fadlihim, tentang keutamaan para sahabat. Wa ma wa'adahumullahu 'azza wa jalla bihi minal ajril 'adzim. Dan apa yang Allah janjikan mereka dari pahala yang besar, wasawabil jazil, dan ganjaran yang banyak. Wa wa'duhul haq, dan janji Allah itu benar adanya. Masyiral ahibbah, masyiral muslimin rahimakumullah, ketika disebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, maka kita semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya dalam menyampaikan agama ini, dalam memperjuangkan agama ini. Di sisi lain, kita ingin berusaha mencontoh mereka, meniru mereka, sehingga kita pun ikut mendapatkan keutamaan seperti mereka, walaupun derajat dan tingkatannya tentu tidak bisa seimbang dengan mereka. Namun setidaknya seorang yang mengikuti jalan mereka, nantinya di yaumul kiamah Allah gabungkan ya dengan mereka para sahabat di surga. Fa inna Allah la yukhliful mi'ad. Karena Allah SWT tidaklah mengingkari janji. Wa min tilkal ayat qauluhu ta'ala. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'dallahi al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. La yastawi minkum. Tidak sama dari kalian. Man anfaqa, orang yang berinfak. Min qablil fathi wa qatal. Sebelum al-fatah. Demikian pula orang yang berperang sebelum al-fatah. Hadis mengatakan yang dimaksud Fathu Makkah. Yani tidak sama orang dari kalian yang di para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum penaklukan kota Makkah dengan orang yang berperang dan berinfak setelah itu. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka-mereka ini lebih tinggi derajatnya, lebih besar derajatnya. Minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, dari orang-orang yang berinfak dan berperang setelah al-fatah. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya, yakni orang yang berinfak dan berperang serta beriman sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, semuanya Allah janjikan al-husna. Al-husna yakni al-jannah, surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Demikian Allah SWT, dialah yang melebihkan sebagian hamba di atas yang lainnya. Sama-sama manusia mulia, sama-sama manusia utama, itu pun ternyata ada yang keutamaannya lebih. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang pilihan di tengah-tengah manusia. Para nabi dan para rasul adalah orang terbaik di tengah-tengah umat mereka masing-masing. Namun meskipun demikian, sisi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Di sana ada para rasul yang dinamakan Rasul Ulul Azmi. Para rasul yang memiliki kesabaran yang ekstra dalam menjalankan perintah Allah, mendakwahkan, dan dalam menanggung derita dalam dakwah yang lebih daripada yang lainnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini mengingatkan kembali apa yang Allah SWT firmankan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terrabmu Allah, dialah zat yang mencipta apa yang ia kehendaki, dan dia pula yang memilih. Allah pilih di bumi ini tempat yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah pilih semua dari semua kitab yang Allah turunkan Al-Quran yang paling mulia. Allah pilih dari sekian banyak malaikat, Jibril adalah yang paling utama. Ya Allah, dialah yang mencipta, Allah pula yang memilih. Allah pula yang melebihkan sebagian di atas yang lainnya. Para sahabat yang mereka masuk Islam, berperang dan berinfak sebelum masuk Mekah, tentu mereka mendapatkan ujian yang berat. Di mana markas komando kaum musyrikin yang waktu itu adalah Mekah Mukarramah, sebagai basis kekuatan orang kafir paling kuat waktu itu, masih bercokol. Dan dari sanalah ya keluar keputusan-keputusan untuk yang menghadang dakwah dan kaum muslimin. Sehingga orang yang masuk Islam sebelum itu mengalami berbagai macam kendala dan kesulitan. Berbeda dengan setelah penaklukan kota Mekah. Problem tidak seberat ya sebelum penaklukan kota Mekah. Dan tentunya ini pun mempengaruhi terhadap pahala yang mereka-mereka yang masuk Islam sebelum masuk Mekah dan yang setelahnya. Namun demikian, semua dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, surat Al-Hadid ayat 10, adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa seluruh sahabat, baik itu sahabat yang senior atau bukan senior, sahabat yang tua atau yang muda, kibaru sahabat, pembesar sahabat atau yang sahabat biasa, semua mereka masuk ke dalam surga. Semua sahabat Nabi tentu orang yang mulia. Meskipun di tengah-tengah mereka sendiri ada sisi tingkatan. Namun dibanding dengan lainnya, gak ada dari kita yang bisa menyaingi para sahabat. Seandainya kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyaingi infak mereka walaupun hanya satu gayung misalnya dari gandum. Wa yaqulu inna Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan ini juga sudah disebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka jannat, sorga-sorga. Jannat jamak dari kata jannah. Menunjukkan bahwa sorga itu bertingkat-tingkat, sorga itu banyak. Tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawah kebun-kebun sorga tadi, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Kalau tidak ada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat kecuali ini, kiranya sudah cukup. Lalu bagaimana sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mereka? Pada ayat 100 surat At-Taubah ini, janji sorga bukan hanya diraih oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar saja, namun juga bagi orang-orang yang mau mengikuti mereka. Lihat betapa luasnya rahmat Allah. Semua kita dengan izin Allah bisa untuk meraih apa yang menjadi janji Allah SWT, asalkan kita mau mengikuti jalannya Muhajirin dan Ansar dengan baik. Mengikuti akidah mereka, mengikuti ibadah mereka, mengikuti akhlak dan muamalah mereka. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling faham tentang agama ini. Mereka lah yang menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan pula praktek dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Tentu mereka adalah a'lamun nas bihadad din ba'dar rasuli alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling ngerti tentang agama setelah ar-rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan kata sebagian ulama, tidak ada manusia yang lebih afdol semenjak Adam sampai hari kiamat. Tidak ada yang lebih utama, lebih dari para nabi dan yang setelah para nabi dan para rasul, lebih dari para sahabat nabi ridwanullah alaihim. Selain para nabi dan para rasul, manusia yang paling utama sejak Adam sampai yaumul kiamah adalah para sahabat nabi ridwanullah alaihim. Ini akan bisa dilihat sedikit saja dengan perbandingan. Bayangkan Bani Israel, seperti apa sikap mereka terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bani Israel memanggil Nabi Musa dengan namanya. Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi Musa berperang melawan musuh, mereka malah menyuruh Nabi Musa untuk yang berperang, sementara mereka duduk santai-santai. Menjadikan nabinya sebagai tumbal. Demikian pula orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa. Tidak seperti para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Di mana para sahabat Nabi, mereka rela mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, apa yang mereka miliki demi membela Nabi alaihi salatu wasalam. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nahri duna nahrik. Leherku sebagai jaminan atas lehermu. Artinya, jangan sampai musuh mencelakakan kamu. Langkahi dulu ya jasad saya. Intinya seperti itu. Mereka siap mengorbankan apa yang mereka miliki demi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Sesontoh, ketika perang Uhud, ar-rasul alaihi salatu wassalam pelipisnya itu kemasukan pengikat topi ya baja, topi besi. Di mana pelipis apa namanya pengikatnya itu tadi itu masuk dan luka. apa namanya Rasul alaihi wasallam ketika perang Uhud memakai topi besi sebagai langkah antisipasi. Kemudian dipukul oleh kaum musyrikin dengan waktu itu Rasul adalah target pembunuhan. Belum mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, di antara adalah pukulan yang keras mengenai kepalanya sehingga besi pengikat apa namanya tapi besi tadi masuk ke pelipisnya, masuk dalam. Tidak bisa dibayangkan ya, seperti apa ya, musibah yang menimpa Nabi waktu itu. Maka sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau melepas pengikat topi tadi dengan giginya supaya apa Nabi tidak kesakitan. Ditarik pelan-pelan-pelan ya, sampai gigi beliau pada rontok. Giginya sahabat Abu Ubaidah pada rontok. Asalkan apa namanya ini tali pengikat topi besi ini lepas dari pelipis Nabi ya, dalam keadaan Nabi tidak terlalu kesakitan. Rontok gigi beliau. Namun subhanallah, Allah jadikan Abu Ubaidah setelah itu kondisi dia lebih ganteng dari sebelumnya. Tidak ada orang yang kupis atau apa rontok giginya lebih ganteng lebih daripada dia. Ya. Setelah rontok itu malah lebih apa? Ganteng. Dan ini termasuk karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Abu Ubaidah. Artinya sampai segitu. Abu Ubaidah mungkin bisa saja menarik dengan tangannya. Namun belum perkirakan Rasul akan kesakitan. Maka dia tarik dengan giginya pelan-pelan meskipun harus rontok gigi dia satu persatu. Sekian gigi rontok. Demi Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam. Ya, selamat dan tidak kesakitan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf umat ini. Generasi awal umat ini. Kalau dia mengatakan, kalian mengharuskan umat untuk mengikuti generasi awal umat ini. Apa maksudnya bahwa kita ini harus kembali ke zaman unta? Kita gak boleh pakai mobil, gak boleh pakai pesawat, gak boleh pakai teknologi modern. Jawabannya, Anda keliru. Ketika kita mengatakan mengikuti mereka, ya ini dalam perkara agama. Dan perkara din, agama ini, ada pun masalah teknologi, silakan. Islam tidak melarang teknologi modern, asalkan ya dipakai untuk kebaikan. Dan tidak ada unsur yang diharamkan dari teknologi itu. Kedua, mereka mungkin mengatakan kalian mengajak umat untuk mengikuti generasi umat ini. Padahal mereka itu manusia yang tidak maksum. Mereka itu manusia-manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Kita katakan, iya, mereka manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Namun, mereka-mereka adalah orang yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Dan seandainya ada dari mereka yang melakukan dosa dan kesalahan, sesungguhnya dosa dan kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, dengan kebaikan-kebaikan mereka yang banyak. Kebaikan-kebaikan mereka yang banyak diantaranya adalah iman mereka, jihad mereka, infak mereka. Kalau ada satu drim air, kemudian kemasukan kotoran cicak sedikit saja masuk ke situ, apa kemudian air tadi jadi berubah bau, rasa dan warnanya? Tidak ngefek, tidak ngaruh. Orang kalau kebaikannya banyak, kemudian sedikit ada kesalahan, ini tertutup. Ya, kesalahannya ya, tertutup. Kemudian para sahabat, seandainya ada dari mereka orang yang melakukan dosa, mereka orang yang cepat bertobat kepada Allah SWT. Sejarah telah membuktikan. Tidak ada seperti mereka. Mereka berbuat dosa yang itu belum sampai tingkatan had, mereka pun siap untuk dihukum kalau memang itu memang ada hadnya. Mereka orang yang cepat bertobat pada Allah SWT. Demikian pula sebagian mereka punya amalan yang besar yang dengannya mereka punya cek pengampunan. Seperti veteran perang Badar. Ini memiliki keistimewaan tersendiri di mana mereka diampuni oleh Allah SWT. Allah mengatakan kepada veteran perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan sakmau kalian, aku telah ampuni kesalahan kalian. Jadi ketika kita memerintahkan untuk mengajak untuk mengikuti para sahabat, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Betul mereka tidak lepas dari kesalahan, karena mereka manusia. Rasul sendiri mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Semua bani Adam, semua manusia itu melakukan kesalahan. Ada lanjutannya, "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. Kemudian juga dengan mengikuti mereka, maka kita berharap kita akan digabungkan dengan mereka. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Kira-kira yang tanya ini muslim atau kafir? Muslim, karena mengatakan "Ya Rasulullah." Beda dengan orang kafir Quraisy waktu itu. Mengatakan, "Wahai Muhammad, kapan kiamat datang?" Ini pertanyaannya sifatnya pengingkaran kalau orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, "Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan datangnya? Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Pertanyaan yang sifatnya nganggap agak mungkin. Adapun orang ini beda. Orang ini datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah." Berarti ini seorang muslim. Ya kan? Sahabat. Mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab kapan datangnya. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Dan gak penting bagi kita tahu kapan datangnya. Karena kita semua yakin kalau kiamat itu mesti datang. Tapi yang terpenting, bekal apa yang sudah kita persiapkan itu saja. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan kiamat datang. Karena kita yakin bahwa kiamat pasti akan datang. Namun yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan yang sudah kita siapkan. Bekal yang sudah kita siapkan. Maka Rasul mengatakan, "Wama a'adatta laha." Apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya kiamat? Kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, saya persiapkan untuk datangnya hari kiamat bukan dengan banyaknya sholat ataupun puasa, tapi saya persiapkan untuk datangnya hari kiamat hubballah wa rasulah atau wa rasuli, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini bekalnya." Rasul mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu nanti akan digabungkan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang menyaksikan peristiwa tadi, beliau berkomentar seperti ini, "Kami para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dari ketika kami diberi petunjuk pada Islam. Dan lebih dari kami ketika mendengar Nabi mengatakan, 'Anta ma'a man ahbabta.' Engkau bersama orang yang kamu cintai." Kata Anas bin Malik, "Sungguh, aku cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap digabungkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Fa inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal misla a'malihim. Sungguh aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap dengan cintaku terhadap mereka aku digabungkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Ini di antara faedah kita mengenal ya siratus sahabah, siratus salihin, perjalanan hidup para sahabat, perjalanan hidup orang-orang salih, yang akan memunculkan rasa cinta kita pada mereka, yang semoga dengan cintanya ini menjadikan kita mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhil ayat wa ma sabaqaha min ayat fil bahthil madi, sesungguhnya ayat ini dan yang telah lalu dari ayat-ayat pada pembahasan yang lalu, qatadammanat umuran, memuat beberapa perkara. Nadhkuru minha ma ya'ti, kita sebutkan perkara-perkara tersebut sebagai berikut ini. Awalan yang pertama, syahadatullah subhanahu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adalati wa kafa billahi syahida. Yang pertama, persaksian dari Allah SWT untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Dan cukup Allah SWT sebagai apa? Saksi. Walihada qala al-khatib al-kifayah. Oleh karena ini al-khatib al-Baghdadi mengatakan dalam kitabnya al-kifayah, Safa as-sadisa wa tis'in, halaman 93, wal-akhbaru fi hadhal ma'na tattasi'u, dan riwayat-riwayat yang semakna dengan ini sangat luas. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejujuran para sahabat, keadilan para sahabat sangat luas, banyak. Wa kulluha mutabiqatun lima warada fi nasil Qur'an, dan semua riwayat-riwayat tadi mencocoki terhadap teks Al-Qur'an ini. Wa jami'u dhalik, dan global dari itu semua, yaqtadi menunjukkan taharatas sahabah, bahwa para sahabat orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih. Bagaimana? Ya ini mereka bersih akidahnya, bersih amalannya. Apa kemudian mereka bersih dari dosa? Ya mereka tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Namun mereka diampuni oleh Allah. Karena mereka punya kebaikan yang banyak. Ya. Dan mereka telah mendahului umat ini ke dalam Islam sebelum yang lainnya. Al-qat'a ala ta'dilihim wa nazahatihim, dan semuanya memastikan, dalil dari tadi memastikan tentang keadilan mereka. Mereka orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya, dan bersihnya mereka. Fala yahtaju ahadun minhum ma'a ta'dilillahi ta'ala lahum, maka tidak ada seorang pun dari sahabat yang setelah Allah sendiri memuji mereka, al-muttali ala bawatinihim, yang Allah tahu terhadap batin-batin mereka, ila ta'dili ahadin mal khalqi, kepada pujian seorang pun dari makhluk ini. Artinya jika Allah SWT sudah memuji mereka, maka cukuplah pujian dari Allah. Adapun pujian dari manusia ini hanya melengkapi saja. Karena memang orang kalau dicintai oleh Allah, Allah memanggil Jibril. Allah mengatakan, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan." Maka cintailah si fulan. Maka orang yang dicintai oleh Allah tadi pun dicintai oleh Jibril. Kemudian Jibril memanggil para malaikat yang ada di langit. Dia mengkhabarkan bahwa Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka seluruh malaikat yang di langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian Allah letakkan kecintaan tadi di tengah-tengah manusia. Allah letakkan kecintaan tadi di tengah-tengah manusia. Disebutkan di antara yang aneh bahwa dahulu sebagian kaum musyrikin mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam padahal mereka tidak masuk Islam. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang. Harusnya mereka mempercayai ya wahyu dan syariat yang diwahyukan Nabi Muhammad alaihi assalatu wasallam. Mereka sendiri mempercayakan barang mereka dititipkan kepada Nabi. Kenapa mereka tidak percaya dengan berita dari Nabi tentang agama ini? Kan aneh. Ya kan? Sehingga disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Nabi untuk mengembalikan barang-barang titipan. Dan dahulu orang-orang Mekah menitipkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kembali kepada Allah SWT telah memuji para sahabat. Maka cukuplah ini sebuah keutamaan bagi mereka. Kalau Allah SWT telah memuji mereka, maka tidak butuh kepada pujian siapapun dari makhluk ini. Kalau Allah telah memuji mereka, maka kebencian siapapun terhadap para sahabat tidak akan ngefek. Tidak akan ngaruh. Karena apa? Ya, kebencian makhluk ketika sang Khalik Jalla wa'ala telah mencintainya. Namun sebaliknya, sungguh ya hina dan celaka ketika seorang dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah, meskipun sebagian makhluk mencintainya. Apa faedahnya kecintaan mereka kepada seorang, jika seorang tadi ya dimurka oleh Allah. Mereka tidak bisa menolong orang tersebut kalau azab Allah turun. Mereka tidak bisa membantu orang tersebut ketika memang Allah menimpakan azab kepadanya. Taib nisda. Taib. Dan maghrib. Taib. Jadi, ini yang pertama ya, terkait dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan dan yang sebelumnya disebutkan. Di antara kesimpulannya yang pertama, bahwa Allah SWT telah bersaksi tentang kejujuran para sahabat. Artinya Allah SWT telah memuji para sahabat Nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil. Dan cukup ini tentunya sebagai pujian terhadap para sahabat. InsyaAllah kita lanjutkan pada maghrib. Wallahu ta'ala alam suwab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyiral ahibbah, masyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan apa yang tadi telah kita sebutkan tentang persaksian dari Allah SWT kepada para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim bahwa mereka ini adalah orang yang terpercaya, orang yang adil, orang yang jujur. dan cukup kesaksian dari Allah atau persaksian dari Allah SWT, sebuah keutamaan untuk para sahabat yang tidak membutuhkan persaksian yang lainnya. Sebagaimana Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu dalam kitabnya Al-Kifayah. Artinya, kalau Allah SWT sudah memuji mereka, maka cukuplah ini pujian yang tertinggi bagi mereka. Kalau Allah SWT telah memuji mereka, maka tidak akan berpengaruh kepada mereka orang-orang yang membenci dan mencela mereka. Khatib al-Baghdadi, beliau adalah imam dalam masalah hadis dan dalam masalah sejarah. Hampir tidak ada cabang ilmu hadis kecuali beliau menulis kitab padanya. Tidak ada cabang ilmu hadis kecuali beliau menulis kitab ya padanya. Beliau termasuk ulama yang produktif. Dan kebanyakan kitab-kitabnya terkait dengan masalah ilmu hadis. Dari ilmu riwayat dan ilmu dirayah, bahkan sejarah para perawi juga beliau ya tidak ketinggalan. Di antara kitab beliau yang termasuk ya karya fenomenal yang terkenal adalah Tarikh Baghdad, sejarah ya Baghdad, ulama-ulama yang masuk ke Baghdad, ya, dan riwayat-riwayat, sebagian riwayat-riwayat mereka disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Ini kurang lebih 14 jilid besar. Ya, 14 jilid menjelaskan tentang Tarikh Baghdad, sejarah ya Baghdad dan para ulama al-hadis yang masuk ke kota Baghdad. Karena beliau sangat produktif, terlebih dalam cabang-cabang ilmu hadis, di mana hampir semua cabang ilmu hadis beliau menulis kitab padanya, sehingga tidak heran kalau ada sebagian ulama mengatakan, kullu man ja'a ba'dal khatib ayalun ala kutubih. Siapapun ulama yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi pasti membutuhkan kepada kitab-kitabnya. Siapapun ulama yang datang ya setelah Al-Khatib Al-Baghdadi, terutama ulama hadis, tentunya dia sangat butuh kepada kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Kembali kepada maksud daripada apa yang dikandung oleh ayat-ayat yang sudah disebutkan terkait tentang keutamaan para sahabat. Wasanian yang kedua. Dalat hadil ayatu ala anna Allah ta'ala al-jawadul karim al-ghafurur rahim qad wa'ada jami'a sahabati bil jannah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha banyak memberi dan mulia, Zat yang pengampun dan penyayang, telah menjanjikan semua sahabat masuk dalam surga. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah telah berjanji bahwa semua sahabat akan masuk ke dalam surga. Wa wa'dul haq, dan janji dari Allah itu benar adanya. Walan yukhlifallahu wa'dahu, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Ini tentu membantah ucapan atau keyakinan sebagian orang-orang Syiah, terutama orang-orang Syiah Rafidah, bahwa para sahabat Nabi mereka telah murtad dari Islam. kecuali hanya beberapa saja yang mereka sebutkan. Di antaranya tidak murtad, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, ya, Ibnu Mas'ud, Al-Mikdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Adapun Abu Bakar, bagi mereka habis sudah. Adapun Umar, sudah enggak ada nilainya di sisi mereka. Adapun Hafsah, adapun Aisyah, yang enggak ada nilainya di sisi mereka. Walayyadzubillah. Padahal kita tahu bahwa surga itu haram atas orang kafir. Ketika Allah menjanjikan mereka masuk dalam surga bahwa mereka akan meninggal di atas keimanan. Para sahabat Nabi, mereka meninggal di atas keimanan. Ada pun orang yang misalnya ada, misalnya murtad, itu hanya 1-2, itu bukan sahabat. Karena definisi dari sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mati di atas Islam. Ya, kalau murtad bukan sahabat. Kalaupun ada, itu 1-2. Adun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang mulia, mereka semua adalah ahli jannah. Ya. Namun waliyadzubillah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwa para sahabat mereka telah murtad, tersisa hanya sekian orang sedikit yang masih Islam, masih Muslim. Di antara mereka adalah Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, ya, Ali, Al-Mikdad bin Aswad, beberapa sahabat. Waliyadzubillah. Jadi semua sahabat dijanjikan masuk dalam surga. Kama qala ta'ala ba'da an dzakara man aslama qabla al-fath wa qatal wa man aslama ba'da al-fath wa qatal. Sebagaimana Allah SWT sebutkan atau firmankan setelah Allah menyebut orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, orang masuk Islam dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah, dan orang yang masuk Islam dan berperang setelah masuk setelah penaklukan kota Mekah. Qala wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah mengatakan semuanya Allah janjikan al-husna. Wal husna al-jannah. Husna yang dimaksud di sini adalah surga. Tadi bertepatan ya, imam kita pada salat maghrib ya tadi pas membaca ayat terkait dengan ini. Ya, ayat terkait dengan ini. Ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahi al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala 'anil muhajirina wal ansar wal muttabi'ina lahum bi ihsan. Dan Allah SWT berfirman tentang orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka akan puas dengan pemberian Allah. Ketahuilah bahwa pemberian dari Allah kepada hamba yang beriman sangat banyak. Dan nikmat sorga yang termasuk paling besar adalah keriduan Allah. Allah SWT mengatakan waridwanum minallahi akbar. Dan keriduan dari Allah itulah yang paling besar. Kalau Allah ridha pada hambanya, Allah tidak akan murka selama-lamanya. Kalau Allah ridha pada hambanya, apa yang dipinta oleh hambanya, akan Allah turuti. Karena Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian Allah. Mereka tidak protes. Ya, mereka pun senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan yang abadi. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah di bawahnya sungai-sungai. Surga dengan beragam nikmatnya. buah-buahan yang ketika dipetik kemudian muncul kembali. Buah-buahan yang kalau seorang memetiknya tidak perlu repot-repot, buah tadi akan mendekat kepadanya. Walahmi tayirin, demikian pula daging burung. Di antara makanan mereka, demikian pula beragam kenikmatan, di antara adalah talhim mamdud, buah-buah pisang yang tersusun, dan beragam buah-buahan yang ada di sorga, beragam makanan yang lezat yang ada di sorga. Demikian pula mengalir di bawah kebun-kebun tersebut sungai-sungai yang tentu sangat jauh sekali dengan sungai-sungai dunia. Tidak ada perbandingannya. Sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, sungai-sungai khamer yang tidak memabukkan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah al-fawzun azim, keberuntungan yang besar. Jadi orang yang sukses sungguhnya adalah orang yang sudah dia mencapai kepada apa yang Allah janjikan itu surga. Selama di dunia belumlah seorang yang meraih al-fawzul azim, karena masih panjang perjalanannya. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah di saat seorang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Lihat, manusia di dunia hanya sebentar hidupnya. Namun kalau mereka pandai-pandai memanfaatkan umur yang Allah berikan untuk amal salih, mereka akan menempati sorga-sorga yang penuh kenikmatan, yang abadi. Yang abadi. Kalau seorang misalnya di dunia umurnya 80 tahun, kemudian dia beramal salih, kemudian dia masuk dalam sorga dan kekal selama-lamanya, maka hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Capeknya dunia, letihnya dunia, tidak ada apa-apanya. Nanti di yaumul kiamah, manusia merasa bahwa hidup di dunia ini hanya seperti di waktu pagi atau di waktu sore. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Di hari mereka melihat hari kiamat, datangnya hari kiamat, mereka pun memandang bahwa mereka tidaklah hidup di dunia kecuali hanya ya seperti di waktu pagi atau di waktu sore. Padahal di dunia ada orang umurnya sampai 60 tahun, 80 tahun. Namun nanti di yaumul kiamah, dia akan merasa kehidupan dunia itu hanya sangat-sangat sebentar. Ya. Ibarat mimpi. Ibarat ya orang berada di pagi hari atau di sore hari. Karena dibandingkan dengan ya kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Sehingga sangat merugi orang yang menggadaikan keberuntungannya dengan memperturuti hawa nafsunya di dunia ini, tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan, mengikuti hawa nafsunya, sehingga ketika orang-orang nanti di yaumul kiamah mereka ya membawa amal kebaikan, meraih derajat yang tinggi, maka dia hanya yang menyesali apa yang telah lalu. Disebutkan di sini, fadzakara al-muhajirin wal ansar biduni qaidin wala syartin. Allah menyebutkan orang-orang muhajirin dan ansar bahwa mereka masuk dalam surga tanpa ada syarat. Karena mereka sudah ya memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun orang yang mengikuti mereka, adapun yang bukan sahabat yang mengikuti mereka, ada syarat untuk masuk dalam surga, ada syarat. Wa amad ba'hum falam yu'tihim hadzal wa'da. Adapun para pengikut sahabat maka Allah tidak memberikan janji surga ini illa bisyarti al-ihsan, kecuali dengan syarat ihsan, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar, ya dengan baik. Haitsu qala, di mana Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat dengan baik. Faman lam yuhsin bal asaa wa antawa qalbuhu ala ghilin wa hiqdin fala yadkhul fi hadzal wa'di. Barang siapa yang tidak mengikuti mereka dengan baik, bahkan yang ada adalah kejelekan, dan hatinya memendam kedengkian kepada para sahabat, maka tidaklah masuk pada janji ini. Jadi orang yang memendam dalam hatinya kebencian dan kedengkian kepada para sahabat, ya, maka janji yang mulia ini, yaitu surga ini, ya, tidaklah mereka dapat. Dan Allah menjanjikan selain sahabat masuk ke dalam, ya, surga ketika mereka mau mengikuti para sahabat bi ihsan, ya, dengan baik. Wabinasil kitab wa sunnati wal ijma', dan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Bi annal kafir la yadkhulul jannah bal hiya haramun alaihi, bahwa orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan surga haram atas orang kafir. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka itu meninggal dalam keadaan mukmin. Para sahabat mereka meninggal dalam keadaan muslim. Tidak ada dari mereka yang murtad, tidak ada dari mereka yang kafir. Karena sahabat Nabi adalah orang yang melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dan mati di atas iman. Jadi di sini semacam bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian pula sebagian orang-orang Khawarij. Di mana orang-orang Khawarij di zaman Ali waktu itu sampai tingkatan mengkufurkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan para sahabat. Mereka mengatakan kita harus memerangi para a'immatul kufri, para pentolan-pentolan kekufuran. Kemudian mereka menyitir ayat, faqatilu a'immatul kufri, perangilah para pemimpin-pemimpin kekufuran. Waliyadubillah. Sampai segitu orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat waktu itu. Sehingga jelas keyakinan orang Khawarij, keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka siapapun orang yang mengucapkan bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul, enggak ada gunanya, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya ucapan orang yang kemudian menentang, menyelisih Al-Kitab wasunnah. Ketika Allah menjanjikan para sahabat mereka semua masuk dalam surga, berarti memang mereka ini ya meninggal dalam keadaan muslimi. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa mereka pada murtad dari Islam. Itu hanya sedikit saja. Waliyadzubillah. Atau seperti orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan ya beberapa sahabat. Waliyadzubillah. Karena bagaimana ya seorang dikatakan kafir? Ya, bagaimana ya seorang dihukumi kafir padahal dia disebutkan oleh Nabi adalah penghuni surga? Orang-orang Syiah Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Padahal Rasul sendiri mengatakan Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah. Abu Bakar di surga dan Umar di surga. Bahkan Abu Bakar dan Umar ini punya kelebihan tersendiri. Yang keduanya adalah Sayyida Kuhuli al-Jannah. pimpinan orang-orang tua penghuni sorga. Pimpinan orang-orang sepuh penghuni sorga adalah Abu Bakar dan Umar. Namun hadis-hadis seperti ini ya tidak diyakini oleh orang Syarof itu. Maka ya mereka berada di atas kebatilan. Ya, siapapun yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka tidak ada nilainya. Disebutkan di sini, orang kafir tidak akan mungkin masuk dalam sorga. Bal hiya haramun alaihi. Bahkan sorga haram atas orang kafir. Sawa'un kanal kafiru kufran asliyan. Sama saja apakah kafirnya karena kafir asli. Memang dari awalnya kita kafir. Kal musyrik, wal Yahudi, wal Nasrani, wal Majusi. Orang musyrik, orang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Au kana murtadan atau kafirnya karena murtad. Au munafiqan atau kafirnya karena dia seorang munafik. Nifaqo itiqadin, yaitu kemunafikan yang terkait dengan salah keyakinan. Jadi seorang ya mengaku muslim tapi hatinya ya benci dengan Islam, hatinya mengkufuri Islam, maka ini munafik yang dengan kemunafikan ini dia keluar dari Islam. Wa huwa man yubtinul kufra wa yudhir al-islam. Yaitu orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Ini pun ya termasuk kafir. Fahaulai haramallahu alaihimul jannah wa ma'wahumun nar wa bi'sal masir. Mereka-mereka ini orang-orang kafir, baik itu kafir asli atau kafir karena murtad atau karena munafik, Allah haramkan sorga atas mereka dan tempat tinggal mereka adalah neraka, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan tentunya ini adalah balasan yang setimpal. Jaza'an wifaqo. Balasan yang setimpal dengan perbuatan. Ketika mereka kufur, ketika mereka menentang, ketika mereka menjelek-jelekkan Islam, ketika mereka menyembunyikan kekafiran, maka seperti inilah balasan mereka. Sedangkan para sahabat, sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang semuanya dijanjikan masuk dalam surga. Wassahabah ridwanullah alaihim qad wa'adahumullahu jami'an bil jannah kama wa'ada man ittabahum bi ihsan. Sedangkan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, Allah menjanjikan semua masuk dalam surga. Sebagaimana Allah pun menjanjikan orang yang mengikuti mereka dengan baik masuk dalam surga. Ini tentu keutamaan yang besar dari Allah SWT dan rahmat Allah luas. Surga Allah tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan muhajirin dan ansar saja. Surga Allah tidak hanya untuk pendahulu umat ini saja, namun surga juga akan didapat oleh orang-orang yang memeniti jejak dan jalannya pendahulu umat ini. Wa ilaika qawlu alimin min ulama'i salaf mimman 'asha fil qarni ar-rabi' al-hijri. Dan berikut ini, terimalah ucapan seorang alim dari ulama salaf, dari ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah. Wa huwa al-imam al-hafid Abu Nu'aim al-Asbahani. Yaitu imam al-hafid Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ini seorang imam yang masyhur. Di antara kitabnya yang sangat-sangat terkenal adalah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya ini dalam 8 juz atau terkumpul pada 4 jilid besar. Satu jilidnya itu segini. Yang memuat 2 juz. Ini ada 8 juz. Jadi kurang lebih Hilyatul Auliya segini tebalnya. Ini menjelaskan tentang keramatnya para wali dan orang-orang soleh. ya, orang-orang yang zuhud, sejarah mereka, ya, serta keramat-keramat yang mereka dapatkan, amal-amal solih dan petuah-petuah dari mereka. Ini kitab yang bagus sekali, kitab Hilyatul Auliya. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi meringkas, ya, dalam kitabnya Sifatus Saffah. Sifatu As-Saffah dalam dua jilid kurang lebih, ya, beliau meringkas, ya, kitab ini. Ini kitab yang bagus sekali, menjelaskan tentang apa namanya sejarah orang-orang saleh, khusus orang-orang zuhud. Kalau Syiar Alamunubala ini para tokoh, para orang-orang terkenal, ini umum. Kalau ini khusus, ini kitab yang menjelaskan sejarah orang-orang saleh, orang-orang zuhud, ya, Abu Bakar, Umar, dan terus kemudian sampai, ya, zaman beliau. Ini apa namanya penting, meskipun di situ terkadang beliau memuat hadis-hadis yang apa tidak kuat. Jadi tadi Al-Imam Ibnul Jauzi meringkas, dan ringkasannya bagus, ya, yaitu dalam kitab Sifatu As-Saffah. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani fi wasfihi li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil qayyim Al-Imamah warad al-Rafidah. Abu Nu'aim ini seorang ulama produktif, banyak kitabnya, di antaranya tadi Hilyatul Auliya. Demikian pula kitab yang beliau menyebutkan, mensifatkan para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Imamah Warad Al-Rafidah. Ini kitab beliau. Al-Imamah yaitu terkait dengan masalah imam, kepemimpinan, dan bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah. Qala fi safhati 207, beliau mengatakan pada halaman 207 fi muqaddimatil kitab, ya, pada permulaan kitab atau muqaddimah kitab, ba'da an dzakara ikhtilafan nas fil khalifati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Setelah beliau menyebutkan perbedaan manusia, perselisihan manusia terkait khalifah, pemimpin umat ini, yang memimpin umat ini langsung sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Wa hal hunaka nassun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahadin bi aini? Apakah benar, apakah ada di sana teks, ya, dari Nabi yang beliau menunjuk seorang untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya? Ya, beliau, ya, menyebutkan dalam kitab ini mana jawaban yang benar dari ini semua. Qal bin mengatakan, wasta'antullaha ta'ala wa awda'tu hadal juz'a bayanal aswab minan nihal wal aqwa minal maqawalati wal milal. Aku meminta pertolongan pada Allah Ta'ala, dan aku menjaga atau memasukkan pada juz ini penjelasan mana yang lebih benar dari madhab dan mana yang lebih lurus dari ucapan-ucapan manusia dan apa namanya madhab-madhab manusia. Al-juz, kalau dalam ilmu penulisan, al-juz kalau dalam ilmu penulisan artinya kitab kecil atau kitab yang membahas permasalahan secara tuntas, itu namanya juz. Atau bisa dikatakan risalah. Risalah atau juz itu yaitu satu kitab yang membahas permasalahan secara apa? Tuntas atau secara spesifik. Ya. Secara apa? Spesifik. Berarti ini juz, kitab yang menjelaskan terkait dengan masalah sebenarnya siapa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi langsung? Ini berarti kitab yang spesifik membahas tentang masalah ini. Nah, ini penting. Ajma'u fi dhalika ma madaha Allah Ta'ala bihi as-Saffah min sahabatin Nabi alaihi salatu wassalam wa sabata 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam fi manaqibihim wa fadailihim. Aku kumpulkan di sini apa yang Allah telah memuji manusia pilihan, yakni dari para sahabat Nabi. Yakni beliau dalam kitab ini menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan sahabat. Demikian pula wasabata 'anil rasul, dan telah sahih dari Rasul fi manaqibihim wa fadailihim, tentang keutamaan para sahabat. Ini adalah metode penulisan yang bagus. Membahas sesuatu, ya, kemudian menyebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian setelah itu dari hadis. Wa dalla 'ala maratibihim wa sababiqihim, serta yang menunjukkan tentang derajat dan senioritas para sahabat. Wa mastama 'alaihi sahabah radhiyallahu anhum ba'dahu. Demikian pula apa yang telah disepakati oleh para sahabat ridwanullahi alaihim sepeninggal Nabi. Seperti ini metode yang bagus dalam penulisan, yang membahas sesuatu, menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma, ya, atau ucapan para ulama, ya, yang mereka menjadi patokan. Wa humul mamduhun ala lisani nabihi bil khisalil hamidah wal fadail al karimah. Mereka-mereka para sahabat, orang-orang yang terpuji, dipuji melalui lisan nabinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan keutamaan yang mulia. Seperti itu, saudara akan dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sekian banyak pujian dan sanjungan kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Maka ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa kalau Nabi saja memuji mereka, tentu kita pun mengikuti Nabi memuji para sahabat. Seorang mukmin yang baik, dia akan mengikuti apa yang Allah SWT ya sukai. Kalau Allah mencintai sahabat, maka kita pun mencintai sahabat. Kalau Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam mencintai sahabat, maka kita pun mencintai sahabat. Seperti itu. Berkata Syekh Al-Faqihi hafizahullah ta'ala, fahuwa rahimahullahu yubayyinu manhajahu alladhi yasiru alaihi fi hadhihi al-qadiyah. Dia al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani rahimahullah menjelaskan metode yang ia lakukan dalam permasalahan ini. Fayabda'u bil kitabi summa yutbi'u dharika bis sunnah summa ijma' as-sahabah. Di mana beliau dalam menulis kitab ini atau dalam membahas permasalahan ini, beliau memulai menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian mengiringkan dengan dalil dari hadis, kemudian ijma' kesepakatannya para sahabat. Wa hadha huwa al-manhajus salim fil ahkam syar'iyyah. Dan ini adalah metode yang benar dalam menentukan hukum-hukum syariat. Wa qad tabaqa dhalikal manhaj fa bada bi iradil ayat min al-kitabil aziz. Al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani telah mempraktekkan prinsip ini, maka beliau memulai menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quranul Aziz. Faqala, beliau mengatakan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian waqala, dan dia mengatakan, Allah berfirman, laqad radiyallahu anil mu'minina ijubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon. Ini pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kurang lebih 1400 sahabat berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam di bawah pohon di Hudaybiyah, dan semua mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 3, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka-mereka lah orang yang telah Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi para sahabat Nabi, mereka kalau memanggil Nabi dengan suara yang lembut, dengan suara yang merendah, bukan dengan suara yang keras atau kasar, mereka sangat memuliakan Nabi. Dan mereka orang-orang yang telah teruji hatinya memang untuk takwa. Bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Bahkan sebagian sahabat Nabi tidak mampu untuk melihat sosoknya Nabi dengan matanya, karena saking wibawanya Nabi. Sahabat Amr bin As mengatakan, kalau engkau bertanya kepadaku bagaimana sifat fisiknya Nabi, saya tidak bisa menyebutkan. Karena mata ini enggak kuat ya melihat beliau, karena saking wibawanya beliau. Kalau Amr bin As seorang komandan tempur yang apa namanya, ya, beliau gagah berani dan dikirim di berbagai banyak kesempatan. Bahkan di zaman Khalifah Umar, beliaulah yang memegang apa namanya kendali pasukan untuk membuka daerah Afrika, wilayah Mesir dan sekitarnya. Namun beliau tidak mampu untuk melihat Nabi. Mata ini enggak kuat untuk melihat Nabi karena saking wibawanya Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Amr bin As seperti itu mengatakan. Sehingga para sahabat kalau mereka mengajak bicara Nabi, mereka dengan suara yang lembut, suara yang pelan. Allah mengatakan, innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang mereka merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, merekalah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Ini pujian dari Allah kepada para sahabat. Wa qala, dan Allah taala berfirman, ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka-mereka adalah orang yang Allah telah beri petunjuk, dan mereka-merekalah orang yang memiliki akal, ya, pikiran. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang lurus. Wa qala, dan Allah taala berfirman, Al-Baqarah 157, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka adalah orang yang mendapat pujian dari Allah salawat. Karena Allah bersalawat pada hamba, artinya Allah memuji hamba. Mereka-mereka adalah orang yang mendapat pujian, sanjungan dari Allah, dan mendapatkan rahmat, kasih sayang. Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini, ya, para sahabat masuk di sini. Masuk pada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji. Masuk pada orang-orang yang Allah limpahkan kepada mereka rahmat. Masuk pada orang-orang yang Allah tunjuki. Wa qala, dan Allah ta'ala berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan Allah mewajibkan atas mereka kalimat taqwa, yaitu kalimat la ilaha illallah dan semisalnya, dan merekalah yang lebih berhak dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksud? Ketika perjanjian Hudaybiyah antara pihak muslimin dengan pihak kaum musyrikin, pihak musyrikin waktu itu diwakili oleh Suhail bin Amr, menekan perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasalam, perjanjian damai. Dan ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mendiktekan kepada sekretarisnya untuk menuliskan surat perjanjian damai, Rasul menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka delegasi Quraisy dan orang-orang musyrikin berontak. Apa ini Ar-Rahman? Apa ini Ar-Rahim? Kami gak kenal Ar-Rahman. Yang kami kenal Rahman itu Rahman Yamamah. Coret ini. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama dari nama Allah yang mulia. Mereka sombong, tidak mau mengakui kalim apa namanya nama Ar-Rahman. Maka Nabi mengatakan, sudah, coret saja. Meskipun mereka menolak, namun Allah tentunya ya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka meminta, tulis saja Bismik Allahumma. Akhirnya ditulis Bismik Allahumma. Ya, memang orang-orang muslimlah yang memang berhak dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang muslimlah yang memang mereka mengagungkan kalimat La ilaha illallah. Adapun orang-orang kafir, mereka benci dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang kafir, mereka benci dengan kalimat La ilaha illallah. Fanatik jahiliyah mereka menjadikan mereka sombong untuk mengakui bahwasannya Allah adalah Ar-Rahmanirrahim. Fanatik jahiliyah juga mendorong mereka untuk sombong, untuk mau mengusapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal bukti kebenaran Rasul telah terpampang sekian banyak di hadapan mereka. Sejak awal mereka mendengar ajakan dari Nabi, sebenarnya mereka telah tahu bahwa apa yang diberikan Nabi itu hak. Namun karena fanatik jahiliyah, mereka menolak itu semua. Dan kalimat tadi, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau kalimat La ilaha illallah, atau kalimat ikhlas, memang kaum mukmininlah yang lebih berhak, ya, untuk mengucapkannya. Dan mereka lah memang ahlinya. Nah, para sahabatlah tentu orang yang awal-awal mereka, ya, menepati kalimat ini. Di saat kaum musyrikin mereka enggan untuk mengucapkannya, enggan untuk mengakuinya, maka para sahabatlah yang mereka justru, ya, siap untuk mengakui kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan semisalnya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, Huwalladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenteraman pada hati-hati orang yang beriman, agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada. Ya, Allah SWT menurunkan sakinah ketentraman kepada para sahabat. Di banyak ya kesempatan. Salah satunya adalah ketika perang Badar. Bagaimana sakinah ketentraman meliputi mereka. Dalam keadaan musuh 3 kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Bahkan sebagian sahabat ketika berkesamuknya perang, ketika senjata-senjata lawan berkelebatan, sebagian mereka malah tertidur. Tertidur di saat perang inilah nikmat besar. Tidak merasakan, tidak melihat ya kelebatan senjata-senjata lawan. Ketentraman yang Allah timpakan, limpahkan kepada mereka. Yeah. Ini salah satunya. Demikian pula di banyak kesempatan. Karena apa? Orang yang ingat kepada Allah, dia akan diingat oleh Allah. Orang yang ingat kepada Allah di saat susah, akan diingat. Ingat orang yang ingat kepada Allah di saat lapang, dia akan diingat oleh Allah di saat susah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ta'arraf ilallahi firraha, ya'arifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, di saat lapang, niscaya Allah akan mengenal kamu di saat kamu susah. Wa ghairiha minal ayat, dan yang lain-lainnya dari ayat. Summa qala fi wasfihim radhiyallahu anhum. Kemudian al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani mengatakan dalam mensifati para sahabat ridwanullah alaihim, samuhat nufusuhum radhiyallahu anhum bin nafsi wal mali wal walad wal ahli wad dar. Jiwa-jiwa mereka dermawan untuk mengorbankan jiwa, harta, anak, keluarga dan tempat tinggal. Fafaraqul awtan, mereka pun meninggalkan kampung halaman. Wahajarul ikhwan, dan mereka meninggalkan sanak famili dan haditolan. Baqatalul aba wal ikhwan, bahkan mereka pun dalam peperangan membunuh ya orang-orang kafir yang itu terkadang ayah dan saudara mereka sendiri. Contohnya adalah sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ketika beliau ya dalam pertempuran, ternyata bapaknya ini masuk pada barisan musyrikin. Bertemulah Abu Ubaidah dengan ayahnya yang masuk barisan musyrikin dan memerangi kaum muslimin, maka dibelahlah kepala ayahnya oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, mereka memberikan loyalitas dan kecintaan kepada kaum mukminin walaupun itu bukan keluarganya. Dan mereka ya benci kepada orang-orang musyrikin yang memerangi agama ini meskipun itu karib kerabatnya, bahkan orang tuanya sendiri. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau membelah kepala ayahnya dalam peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Ya, waktu itu ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah ya masuk pada barisan musyrikin. Wa badalun nufus sabirin, dan mereka siap mengorbankan nyawa demi Islam ini dengan sabar. Ya, dulu di awal-awal Islam terutama, orang-orang lemah yang masuk Islam menjadi sasaran empuk dari siksaan dan penistaan dari kaum musyrikin. Salah satunya ada keluarga Ammar bin Yasir, di mana Ammar, ayah dan ayahnya itu Yasir dan ibunya Sumayyah, mereka ini masuk Islam. Bahkan ibunya Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah, adalah wanita pertama yang mati syahid karena ditombak oleh Abu Jahal. Mereka adalah keluarga lemah yang masuk Islam, yang waktu itu disiksa oleh kaum musyrikin. Muslimin masih sedikit, belum bisa melakukan perlawanan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melewati mereka, Nabi mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mawa'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah surga. Ya, orang-orang yang sedang berjibaku dalam menghadapi musuh-musuh agama butuh untuk mendapatkan ya dorongan, semangat serta doa, sehingga mereka istiqomah di atas agama Allah SWT. Ya, waktu itu Nabi dan para sahabat, mereka masih sedikit jumlahnya, belum mampu untuk melakukan perlawanan terhadap kaum musyrikin, sehingga yang ada adalah sabar dan sabar. Nabi ketika melewati keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa, Nabi mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mawa'idakum al-jannah. Sabarlah kalian, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah sorga. Tentunya kalimat ini sangat membekas pada jiwa mereka. Rasa sakit dan sulit yang mereka alami dalam memegang agama ini pun terasa ringan kalau memang janjinya adalah sorga. Dengan ini kemudian mereka istiqomah, mereka tegar dan kokoh di atas agama Allah SWT. Wa anfaqul ambala muhtasibin, dan mereka menginfakkan harta semata-mata mencari pahala dari Allah. Ketika datang kaum muhajirin ke Madinah, mereka tidak membawa harta, atau kebanyakan mereka tidak membawa harta. Maka orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kebun-kebun kami, apakah kami akan bagi dua? Akan kami bagi dua, sebagian untuk kami dan sebagian untuk orang-orang muhajirin, saudara-saudara kami muhajirin. Kata Nabi, jangan. Ya sudah, kata mereka orang-orang Ansar, kalau memang tidak boleh, ya, mereka silahkan menggarap kebun-kebun kami, kemudian mereka ikut bagian dari hasil kebunnya. Maka diiyakan. Seperti itu sampai ya orang-orang Ansar mereka, ya, dermawannya. Siap mereka untuk membagi kebun yang mereka apa namanya, miliki, dibagi dua sudah. Namun karena bisa jadi Nabi tahu bahwa nanti akan ada penaklukan daerah-daerah, wilayah-wilayah, dan harta rampasan perang akan didapat oleh kaum muslimin, maka Nabi ya tidak menerima tawaran orang Ansar untuk membagi kebun menjadi dua. Cukup orang-orang muhajirin kerja di kebun mereka dan mendapat bagian dari hasilnya. Ya, ternyata betul. Ketika perang Khaybar misalnya, para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, mereka mendapatkan tanah, mendapatkan hunimah yang banyak, yang diantaranya adalah tanah. Ya, demikian pula peperangan-peperangan selanjutnya, sehingga ya mereka pun terluaskan rezekinya. Namun intinya, baik muhajirin atau ansar, mereka mengorbankan semuanya. Orang-orang muhajirin meninggalkan hartanya di Mekah. Tidak bisa mereka membawa hartanya. Andai kata pun bisa, hanya sedikit. Ketika ada yang membawa banyak, dikejar oleh kaum musyrikin. Dikejar dan dirampas, direbut oleh mereka. Contohnya adalah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia seorang pedagang kaya raya. Ketika beliau ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, dia membawa hartanya dihadang oleh kaum musyrikin. Kata mereka, wahai Suhaib, apa kamu kira kamu bisa lepas membawa harta sebanyak ini? Membawa harta sebanyak ini meninggalkan Mekah? Kata Suhaib, apa yang kalian inginkan? Kata mereka, kalau kamu ingin pergi meninggalkan Mekah, pergi saja. Ya, tinggalkan harta ini. Artinya kalau kamu tidak meninggalkan, kamu tidak selamat. Ya. Maka kata Suhaib, ambil ini harta semua. Suhaib pun rela meninggalkan itu semuanya. Ya, demi menjaga akidah, menjaga agama. Dan apapun yang seorang mukmin infakkan di jalan Allah akan diganti. Akan diganti oleh Allah SWT. Wa nasabu man nawahum mutawakkilin, dan mereka melawan orang yang menentang mereka dengan bertawakal kepada Allah. Fa asaru ridallahi alal ghina, mereka lebih memilih keridhaan Allah daripada hidup kaya raya. Wa dhulla alal izz, dan mereka siap untuk hidup sederhana daripada hidup bergelimangan kemuliaan. Wal hurba alal watan, dan mereka lebih suka hidup asing ya daripada tinggal di tempat tinggalnya. Yani asing dari kampung halamannya yang memusuhi. ya daripada tinggal di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka lebih mengutamakan hijrah. Humul muhajiruna alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka-merekalah para muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka, diusir dari harta-harta mereka. Mereka berhijrah semata-mata ingin mencari keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membela Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiquna haqqan, merekalah orang yang benar-benar keimanannya, orang yang jujur keimanannya. Suma qala fi wasfil ansar, man Allah menyebutkan, kemudian beliau menyebutkan tentang sifat orang-orang Ansar. Suma ikhwanu min al-ansar ahlul muasati wal isar, kemudian saudara-saudara muhajirin dari kalangan Ansar, orang-orang yang suka membantu dan mengutamakan orang lain. Nah, ini luar biasa. Orang-orang yang ya rela mengutamakan orang lain dari dirinya. Orang-orang yang ringan tangan untuk membantu orang lain. A'azzu qabailil Arabi jaran, kabilah Arab yang paling mulia tetangganya. Ya, orang kalau bertetangga dengan mereka itu tidak akan sengsara. Wattakhadha ar-rasulu alaihi salam daruhum amnan wa qararan, dan ar-rasul alaihi salatu wasalam menjadikan negeri orang Ansar adalah negeri yang aman dan sesuai tempat tinggal. Al-a'fa as-sabar, orang-orang yang ifah, orang-orang yang menjaga kehormatannya dari yang haram, orang-orang yang sabar. Wal astiqa az-zahr, dan orang-orang yang mereka ya astiqa, orang yang berteman ya, yang mereka itu kemilau, pertemanan mereka betul-betul ya karena Allah. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan orang-orang yang menempati Madinah, negeri Madinah, dan mereka beriman sebelumnya, mereka suka kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidaklah mendapati pada diri mereka keperluan dari apa yang mereka telah berikan. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka ini dalam keadaan membutuhkan. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang Ansar sangat dibenci oleh kaum musyrikin. Di saat mereka sepakat untuk menghabisi Nabi, ternyata orang-orang Ansar merekalah yang melindungi Nabi. Sehingga benar, ketika seorang mencintai orang Ansar, pertanda bahwa dia seorang mukmin. Rasul mengatakan, alamatul iman hubul Ansar, wa alamatul nifaq bughdul Ansar. Tanda-tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang Ansar. Sedikit lagi. Sembakala, kemudian beliau mengatakan, faman intawat sariratuhu ala mahabbatihim wadana Allah ta'ala bifadlihim wa mawaddatihim fatabarra'a mimman admara bughdahum fahuwa al-faiz fil madhi alladhi madahahum Allah bihi faqala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kemudian al-imam Abu Nu'aim al-Asbahani mengatakan, barang siapa yang hatinya memendam kecintaan atau memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada para sahabat, dan meyakini keutamaan mereka dan mencintai mereka, serta berlepas diri dari orang yang memendam kebencian kepada para sahabat, dialah orang yang beruntung mendapatkan pujian yang Allah puji mereka dengannya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Seperti ini tiga kelompok kaum mukminin. Yang pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah ansor, yang ketiga adalah orang yang meniti jalan mereka. Mereka-mereka inilah orang tersebut kebaikannya. Mereka-mereka lah yang dijanjikan ya kebaikan. Dan untuk yang terakhir, orang yang mengikuti mereka, maka janji sorga ketika mereka itu mengikuti dengan baik. Mengikuti dengan baik. Di antara mengikuti mereka dengan baik, lisan-lisan mereka ya mendoakan ampunan kepada para pendahulu umat ini. Dan hati-hati mereka dipenuhi kecintaan terhadap pendahulu umat ini. Tapi sedikit dari penjelasan Abu Nu'aim tersisa, saya baca sedikit lagi. Fasahabah radhiyallahu anhum humul ladina tawallallahu syarha sudurihim. Para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka lah orang yang Allah telah jamin untuk diluaskan dada mereka. Fa'angzala as-sakinah ala qulubihim. Allah menurunkan ketenteraman atas hati mereka. Wabasyarohum biridwani warahmatih. Dan Allah beri berita gembira mereka bahwa mereka mendapatkan keriduan dan rahmat dari Allah. Faqala yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan. Allah memberi berita gembira mereka dengan rahmat darinya dan keriduannya. Ja'alahum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah jadikan para sahabat sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Faja'alahum masalan lil kitabiyyin li ahli Taurat wal Injil. Allah jadikan mereka adalah percontohan bagi ahlul kitab, bagi orang yang ahlu Taurat dan Injil. Khairul umam ummatuh wa khairul quruni qarnuh. Sebaik-baik umat adalah umat yang di situ ada para sahabat. Sebaik generasi adalah generasi yang di situ ada para sahabat. Yarfa'ullahu min aqdarihim. Allah angkat kedudukan mereka. It umira rasulu alaihi salam bimusyawaratihim. Di mana Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan mereka. Allah mengatakan wasyawirhum bil amri. Bermusyawarahlah kamu ya Rasul dengan para sahabat dalam memutuskan perkara. Ketika Rasul diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat, bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang mereka cerdas, orang-orang yang sempurna akalnya. Lima alima min sidqihim, karena Allah tahu kejujuran para sahabat. Wa sihhati imanihim, dan benarnya keimanan mereka. Wa khalisi mawaddatihim, dan tulusnya kecintaan mereka. Wa mufuri aqlihim, serta sempurnanya akal mereka. Wa nabalati ra'yihim, wa kamali nasihatihim, dan cerdiknya serta sempurnanya ketulusan dan nasihat mereka. Wa tabayyuni amanatihim, dan jelasnya amanah mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ini penjelasan singkat dari Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani tentang ya generasi awal umat ini dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.